Yeah, Jalur Pegat with ACW Star featuring Catalita with new single, new beat, and new artist. Come on guys, check and play this song on ACW Entertainment Asia. Yeah, yeah, check this song. Aduh Kang Mas, aku rasa yang mungguk kami kelonin hati. Opong bo anggel aku urapi yang siramu isih mikir kisipi. Amas, aku jaluk pekat hatiku iki bes ora kuat. Apa tak kurang ku iki mas, kape-kape iki uwes tak terima. Mbok ilingo kowe duwe anak bojo, lungo atau cari kerja malah kendaan karo wong liya. Ojo mbok anggap aku orang ngerti yang sliramu isi seneng karo si Siti. Ketimbang aku loro hati, aku kelamian gelem tok jak rapi. Duh Kang Mas jaluk ngapuro, wes kelalih ke anak bojo malah mikir ke wong liyo. Ojo tok pegat mergo Kang Mas pengen tobat. Kang Mas ngaku salah gendaan karo sisiti. Jebule sisiti amung keplene ngerti sindok loro hati. Kang Mas ngejak bali mergo Kang Mas cinta mati. Sindok pengen bukti tresnane mas samung siji. Kang Mas lilo mati digo sindok sing tak tresnani. Aduh Kang Mas, aku rasuti yen nunggu kami kelonin hati. Apa mbok yang siramu isih mikir kesiti. Aduh Kang Mas, aku jaluk pekat hatiku iki bes ora kuat. Nandang tonton loro-loro duwe cucu isih seneng mulia. Aku rasa timas paling setuju. Kang Mas pancen edan gawe sindok dadi kelaran. Nyuwun pangapurone ben Kang Mas lurus dalane. Elingo anak edewe iki isih cilik, ojo dadi korban wong tuwone sing ra becik. Kowe njaluk pegat durung mesti dadi apik. Mending balen karo Kang Mas bangane sindok mengko kecile. Aduh Kang Mas, aku rasuti yen nunggu kami kelonin hati. Apa mbok anggel aku ora ngerti yen siramu isih mikir kesiti. Aduh Kang Mas, aku jaluk pekat hatiku iki bes ora kuat. Nandang tonton seneng wong